dada ku sangka ibu tercinta kini telah tiada. Berlinang si air mata, ujian hidup dari yang kuasa. Hari terasa sunyi, potretmu ibu yang ku pandangi. Kemana aku berbagi, hanya pusara yang ku tangisi. Aku berbagi.